بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هاي إخواني في الدين عزكم الله، kita masih dalam pembahasan mada la yu'khadul ilm at-talaqi 'anil mubtadi', ya na'am. Qala Syekh Bakr Abu Zaid حفظه الله وسدد خطاه وكان من السلف، يا فيا أيها الطالب، إذو إذا كنت في الساعة والاختيار، هنا apabila aku dalam kelapangan dan ikhtiar boleh memilih. Fala ta'khudh an mubtadi'in, maka jangan ambil ilmu dari ahlul bid'ah. Rafidhiyin, apakah dari rafidhi? Rafidhi itu syiah ekstrim yang kafir, keluar dari Islam karena kebid'ahannya. Walaupun engkau mengambil bidang lain, kalau dia rafidhi, jangan kau ambil ilmu daripadanya. Au kharijiyin, atau dari khawarij, jangan engkau mengambil ilmu dari khawarij. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih. Khawarij termasuk dalam hal ini takfiri, yang sekarang menampilkan diri seakan-akan salafi, padahal dia adalah khalafi takfiri. Seperti sururiun atau yang sejenisnya atau yang semisalnya, haddadiyun dan sebagainya. Jangan engkau mengambil ilmu dari mereka, atau orang yang mempunyai wijhah, mempunyai arah pemahaman yang demikian. au murji'i, atau orang murji'ah, atau orang yang mempunyai arah pemahaman kepada irja'. Kalau irja' di zaman ini contohnya seperti Ali Hasan Abdul Hamid yang selalu ditampilkan seakan-akan sebagai satu-satunya murid kepercayaan Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Au qadari, orang-orang yang mempunyai pemahaman qadariyah, menolak takdir, dan ini termasuk dari ahlul bid'ah, seperti kaum Mu'tazilah atau yang sekarang ada di perguruan-perguruan yang berlabel Islam. Apakah itu yang namanya YIN atau UIN atau yang sejenisnya, banyak di sana berkumpul para qadari, au kuburi, para penyembah kuburan, menyembah kekeramatan, apa yang dianggap sebagai kekeramatan kuburan. Biasanya ini kalangan tarekat sufia. Hati-hati ngambil ilmu dari mereka. Idza kuntu fis sa'ati wal ikhtiyari, kalau aku dalam kelapangan dan mempunyai kemungkinan boleh milih. Fala ta'khud, jangan kau ambil dari an mubtadi'in semacam ini. Wa hakadha, fa innaka lan tablugha mablaghar rijali, karena engkau kalau ngambil ilmu dari orang-orang semacam ini, engkau tidak akan bisa mencapai mablaghar rijal, tujuan pencapaian para lelaki, yaitu sahihal aqdi fid dini, kebenaran akidah dalam perkara agama, matinal ittisali billahi, kokoh hubungannya dengan Allah. Matin itu kokoh. Matinal ittisali billahi, kokoh hubungannya dengan Allah. Sahihan nadhari, pandangannya benar. Taqful athara, taqfu al-athara, berhenti pada atau merasa cukup dengan al-athar, riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabatnya. engkau tidak mungkin bisa mencapai posisi yang demikian. Apa tadi? Sahihal aqdi fiddin, akidahnya benar dalam agama. Matinal ittisali billah, kuat hubungannya dengan Allah. Sahihan nadhari, mempunyai pandangan pemahaman agama yang benar. Takful athara, merasa cukup dengan athar, dengan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Engkau tidak bisa mencapai kesempurnaan itu illa bihajril mubtadi'ati wa bida'ihim, kecuali dengan cara engkau menjauhi ahlul bid'ah dan menjauhi bid'ah-bid'ah mereka. Ya, belajar sama orang-orang yang mempunyai bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat tentang bid'ah, ini merusakkan tujuanmu untuk mencapai kedudukan ilmu yang benar. Wa kutubus syiari, dan kitab-kitab sirah. Wal i'tisami bis sunnati, dan kitab-kitab yang memberitakan pesan i'tisam bis sunnah, berpegang dengan sunnah. Hafilatun bi ijhazi ahli sunnati alal bid'ati, penuh dengan hafilatun, penuh dengan ijhaz ahli sunnah, sikap menjauh dari ahli sunnah alal bid'ah, terhadap bid'ah. Wa munabadatil mubtadi'ati, dan penuh dengan pesan-pesan untuk munabadah al-mubtadi'ah. Munabadah yaitu menjauhi menjauhi ahlul bid'ah. Memboikot ahlul bid'ah, wal ibtiadi anhum, dan menjauhkan diri dari mereka ahlul bid'ah. Ya, kita dapati kitab-kitab para salaf yang memberitakan demikian banyak. Kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal itu penuh dengan pesan-pesan yang seperti ini. Kitab juga As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal demikian pula isinya. Kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim Masya Allah demikian lengkapnya. Kitab Sunan Ad-Darimi karya Al-Imam Ad-Darimi juga banyak membawakan pesan-pesan itu. Supaya jangan kita mengambil ilmu dari ahlil bid'ah, dan supaya kita menjauhi ahlil bid'ah. Ya. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang dari warisan para salafus saleh memberitakan yang demikian. Kitab-kitab siar, kitab-kitab sirah, sirah Nabi maupun sirah para salafus saleh, seperti yang terbesar daripadanya yaitu Siar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi, memberitakan sikap salaf terhadap ahlul bid'ah. Kama yabta'idu salimu anil ajrabil maridhi, digambarkan sikap menjauhnya mereka dari ahlul bid'ah seperti as-salim, orang yang sehat, ya bata'idu, menjauhkan diri, anil ajrabil marid, dari al-ajrab, orang yang penyakit kudisan, al-marid, yang sakit, takut ketularan. Walahum qasasun wa waqi'atun yatulu syarhuha, dan mereka para salaf mempunyai qasas, berbagai cerita-cerita yang waqi'atun wa waqi'atun, dan juga terdapat berbagai waqi'at, berbagai peristiwa-peristiwa, yatulu syarhuha, yang kepanjangan penjelasannya kalau dibawakan di sini. Diterangkan oleh beliau dalam footnote itu, wa fi risalati hajril mubtadi' li raqimihi usulun muhimmatun fi hadhil mas'alah, dalam kitab karya Syekh Bakr Abu Zaid sendiri berjudul Hajrul Mubtadi'. Ini kitab yang dipuji oleh para ulama. Di sana terdapat prinsip-prinsip bagaimana menjauhkan diri dari ahlul bid'ah. Insyaallah akan kita bahas. Lakin yatibuli al-isyaratu ila ru'usil muqayyadati fiha. Akan tetapi dalam menerangkan prinsip ini, sangat baik bagiku kalau aku memberi isyarat kepada pokok-pokok al-muqayyadat. Muqayyadat, ikatan-ikatan dalam hal kaidah menjauhkan diri dari ahlul bid'ah itu. Ya. Faqad kana as-salafu rahimahumullah ta'ala, maka sungguh para salaf rahimahumullah ta'ala, yahtasibunal istighfafa bihim, menganggap sikap istighfaf bihim, menganggap enteng, meremehkan mereka, meremehkan ahlul bid'ah, wa tahqirahum, dan menghinakan ahlul bid'ah, wa rafdhal mubtadi'i wa bid'ati, dan menolak ahlul bid'ah serta bid'ahnya ahlul bid'ah, wa yuhadziruna man mukhalatatihim, dan mentahdir siapa saja yang bergaul rapat dengan ahlul bid'ah, wa musyawaratihim wa muakalatihim, dan siapa saja dan juga mereka mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya orang yang suka bermusyawarah dengan ahlul bid'ah dan suka mengajak makan apa hidangan dengan ahlul bid'ah. Fala tatawara naru sunniyin wa mubtadi'in, sehingga tidak lagi apa tidak lagi tampak api sunni, perbedaan api sunni dan api ahlul bid'ah. Para salaf yahtasibun, menganggap berpahala. Yahtasibun itu menganggap berpahala untuk menghinakan dan meremehkan ahlul bid'ah. Dan juga para salaf menganggap berpahala, yahtasibun, untuk mentahdir, memperingatkan manusia dari bahaya bergaul dengan ahlul bid'ah dan bahaya musyawarah dengan ahlul bid'ah serta makan bersama dengan mereka. Para salaf menganggap pekerjaan mentahdir kaum muslimin dari bahaya ini adalah amalan soleh yang berpahala. Wa kana minas salafi, dan dulu para dari kalangan para salaf, man la yusalli ala janazati mubtadi'in, ada yang tidak mau menyolati jenazahnya ahlul bid'ah. Fayan sarifu, sehingga dia berpaling dan tidak mau menyolatinya. Waqad syuhida minal allamati syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, dan telah dipersaksikan dari perbuatan al-allamah asy-syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, gurunya Syekh bin Baz, beliau ini al-syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, insirafuhu 'anil salati 'ala mubtadi'in, bagaimana beliau berpaling dari sholat, dari menyolati ahlil bid'ah, yakni tidak mau menyolati ahlil bid'ah. Wa kana minas salafi man yanha 'anis sholati khalfahum, dan para salaf ada pula yang melarang untuk kita sholat di belakang imam ahlul bid'ah. Wa yanha an hikayati bida'ihim, dan melarang, para salaf juga melarang untuk membicarakan bid'ah-bid'ah mereka. Li'annal quluba dha'ifatun wasyubahu khattafatun. Karena hati itu lemah, sementara syubhat-syubhat itu khattafah, itu bisa menyambar. Khattafah itu yang menyambar. Syubhat-syubhat ahlul bid'ah itu bisa menyambar hati. Tiba-tiba hati itu kemudian cenderung kepada syubhat-syubhat itu. Makanya dilarang untuk duduk dan belajar dari ahlul bid'ah. Dilarang untuk duduk bercengkrama, bermesrahan dengan ahlul bid'ah. Wa kana Sahlu bin Abdullah At-Tustari, dan Sahal bin Abdullah At-Tustari, imam dari kalangan tabi'it tabi'in, la yara ibahatal akli minal maitah. Beliau tidak berpandangan bolehnya makan makan bangkai. La yara ibahatal akli minal maitati lil mubtadi'i indal ittirari. Tidak berpandangan bolehnya makan dari bangkai ahlul bid'ah ketika dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa. Li'annahu baghin, karena ahlul bid'ah itu adalah orang yang baghin, yang melampaui batas. Jadi meskipun bangkai yang lainnya boleh dimakan sebagaimana dibolehkan oleh Al-Quran, ketika dalam keadaan darurat terpaksa, ya, bangkai kan boleh dimakan ya, ketika dalam keadaan apa? Terpaksa, termasuk bangkai manusia boleh dimakan. Bila dalam keadaan terpaksa, terancam mati kelaparan, ya, kecuali bangkainya ahlul bid'ah. Kalau bangkainya ahlul bid'ah, enggak boleh dimakan, ya, walaupun dalam kondisi terpaksa. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Mengapa? Alasannya li'annahu baghin, karena ahlul bid'ah itu baghin, orang yang durhaka atau melampaui batas. Liqaulillahi ta'ala famanitturra ghaira baghin. Lanjutan ayat itu apa? Fala ithma alaih. Barang siapa yang terpaksa, ghaira baghin, dengan syarat tidak niat untuk durhaka kepada Allah, tapi betul-betul terpaksa, fala ithma alaih, maka tidak dosa untuk makan bangkai. Tapi berhubung bangkainya ahlul bid'ah itu adalah bangkainya baghin, bangkai yang baghin, yang durhaka kepada Allah, maka ini tidak boleh walaupun dalam keadaan terpaksa. Mayatnya itu pun tetap haram walaupun dalam keadaan terpaksa. Fahuwa baghin bibid'ati, maka ahlul bid'ah itu baghin, adalah orang yang durhaka bibid'ati, dengan bid'ahnya. Wa kanu yatrudunahum min majalisihim, dan mereka itu mengusir ahlul bid'ah, mereka para salaf mengusir ahlul bid'ah dari majlis-majlis mereka. Nah, kama fi qissatil Imam Malik rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, ma'aman sa'alahu an kaifiyatil istiwa, bersama dengan orang yang pernah bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah beristiwa berada di atas arsy-Nya. Kaifiyatil istiwa'u. Ada orang ketika Imam Malik sedang di majelis menyampaikan ilmu di masjid, atau di masjid apa, di majelis beliau, datang orang, ya Aba Abdullah, kaifa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istiwa'u, bukankah Allah memberitakan bahwa dirinya itu berada di atas arsy-Nya, bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya, caranya istiwanya Allah bagaimana? Imam Malik menunduk dengan pertanyaan itu dan berkeringat. Setelah beberapa saat Imam Malik mengangkat kepalanya, kemudian Imam Malik menyatakan jawaban yang terkenal, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifiyatu majhulun wal-kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'ah, bahwa istiwa ma'lum, telah diketahui secara bahasa, ma'lum. Istiwa itu secara bahasa artinya apa? Ala wartafa'ah, berada di atas. Jadi kalau istawa ala arsyih berarti apa? Berada di atas arsy-Nya. Wal kaifu majhulun, dan cara istiwa Allah majhul, tidak diketahui. Karena memang itu tidak diberitakan oleh Allah. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana cara istiwa Allah adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik mengatakan, adunnuka sahiba bid'ah, aku yakin kau ini adalah ahlul bid'ah, kepada penanya itu. Wa amara bihi fa ukhrija, dan Imam Malik memerintahkan untuk orang ini diusir. Wa akhbarus salafi mutakathiratun fin nufrati minal mubtadi'ati wa hajrihim. Dan berita-berita dari kalangan salaf mutakathirah, banyak sekali. Fin nufrati, yang memberitakan tentang an-nufrah, sikap salaf yang menjauhkan diri dari ahli bid'ah, wa hajrihim, dan memboikot mereka. Hadharon min syarrihim, karena khawatir dari kejahatan ahlul bid'ah itu. Watahjiman lintisyari bid'aihim, dan dalam rangka untuk mengekang, tahjim, mengekang tersebarnya bid'ah-bid'ah mereka. Ya. Wa kasron linufusim, dan dalam rangka mematahkan jiwanya, mentalnya ahlul bid'ah itu, hatta tad'ufa an nasyril bid'ah, sehingga tidak pede, lemah mentalnya dalam menyebarkan, dalam semangat menyebarkan bid'ahnya. Wali anna fi mu'asyarati sunni lil mubtadi'i, dan karena juga mu'asyarati sunni lil mubtadi'i, pergaulan ahli sunnah dengan ahlul bid'ah itu berakibat tazkiyatan lahu ladal mubtadi'i wal 'ami, bisa memberikan tazkiyah, rekomendasi pembenaran terhadap bagi al-mubtadi', pemula, orang yang baru belajar Islam, wal'ami, dan awam. Orang awam pun akan terpengaruh dengan penampilan ahli sunnah duduk dengan ahlul bid'ah. Wal'amiyu mushtaqqun minal 'ama, fahuwa biyadi man yaquduhu ghaliban. Dan ami, orang awam, itu istilah kata ami itu mushtaqqun, diambil dari kata al-ama, buta. Kalau orang buta itu bagaimana? Biyadi man yaquduhu ghaliban. Ya, di tangan orang yang menuntunnya pada umumnya. Dikuasai betul. Itu orang awam. Orang awam itu orang buta. Tergantung siapa yang nuntunnya. Maka penampilan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah itu bisa berakibat pembenaran bagi para pemula untuk berdekatan dengan ahlul bid'ah. Wa nara fi kutubil mustalahi wa adabit talabi wa ahkamil jarhi wa ta'dil al akhbar fi hadha. Dan kita dapati, kita melihat dalam kitab-kitab mustalah hadis dan kitab-kitab adab sopan santun dalam menuntut ilmu, wahkamil jarh wa ta'dil, dan dalam kitab-kitab hukum jarh wa ta'dil, kita dapati al-akhbar, banyak berita tentang masalah ini. Di sini ada tambahan keterangan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di halaman 93 dari syarah Syekh Utsaimin, beliau memberi komentar tentang tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullah, wadahiru kalami syekh waffaqahullah, dan makna zahir dari omongan syekh, Syekh Bakr Abu Zaid, semoga Allah membimbing beliau, annahu la yu'khadhu an sahibil bid'ah, bahwasanya tidak boleh diambil dari sahibil bid'ah, dari ahlul bid'ah, syai'un, sesuatu pun, hatta fima la yata'allaku bi bid'ati, sampai pun dalam perkara yang tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Famathalan idza wajadna rajulan mubtadi'an, misalnya adanya kita dapati seorang yang ahli bid'ah, lakinnahu jayyidun fi ilmil arabiyyati, akan tetapi dia orang yang mahir dalam ilmu bahasa Arab. Apakah al-balagha wa nahwi wa sarf, apakah ilmu al-balagha, nahwu dan sarf. Fahal najlisu ilaihi wa na'khudhu minhu hadhal ilma alladhi huwa jayyidun fihi am nahjuruh, apakah kita duduk belajar sama ahlul bid'ah itu dalam bidang bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan bid'ahnya, dan kita mengambil daripadanya ilmu yang dia ahlul bid'ah itu bagus dalam bidang ilmu ini, ataukah nahjuruh, kita menjauhinya. Zahiru kalami syekh, yang nampak dari omongan Syekh Bakr Abu Zaid di sini, annana la najlisu ilaihi, bahwa kita tidak boleh duduk belajar meskipun belajar bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Lianna dzalika yujibu mafsadatain, karena yang demikian itu mengakibatkan dua kerusakan. Al-mafsadatul ula, kerusakan yang pertama, iqtiraruhu binafsihi, dia tertipu dengan dirinya. Fayahsibu annahu ala haq, sehingga dia menyangka bahwa si ahlul bid'ah itu di atas al-haq, karena mengagumi ilmu bahasa Arabnya, akhirnya kemudian mengagumi pula segala apa yang ada padanya dan menganggap ahlul bid'ah itu alal haq. Ini kerusakan pertama. Al-mafsadatu tsaniyatu, kerusakan yang kedua, iqtirarun nasi bihi, orang tertipu dengannya. Haitsu yatawarada alaihi nasu wa talabatil ilmi, di mana orang pun yatawarada alaihi, orang pun akhirnya rame-rame mengambil ilmu daripadanya, wa talabatul ilmi, dan menuntut ilmu, wa yatalaqawna minhu, dan mengambil, menimba ilmu daripadanya. Wal 'ami la yufarriqu baina ilmin nahwi wa ilmil aqidah, sementara orang awam tidak bisa membedakan antara ilmu nahu dengan ilmu akidah. Maka ketika seorang belajar dari ahlul bid'ah dalam bidang ilmu bahasa Arab umpamanya, akhirnya tertipulah kemudian dia untuk belajar dalam bidang-bidang lain. Orang awam pun melihat bahwa si ahlul bid'ah itu telah dipuji-puji kedudukannya dalam bidang ilmu bahasa Arab itu, orang awam akhirnya menganggap si ahlul bid'ah itu orang yang alim, dan kemudian tidak bisa membedakan lagi antara ilmu-ilmu itu. Akhirnya belajar mengambil ilmu pula dari ahlul bid'ah itu dalam bidang akidah, jadi rusak. Lihada nara, oleh karena inilah kita melihat annal insana, bahwa seorang manusia la yajlisu ila ahlil bidai wal ahwai mutlaqan. Manusia tidak boleh duduk dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Ahwa yakni hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, mutlaqan secara mutlak. Hatta ingkana la yajid ilmal arabiya wal balagha wa sarf illa fihim. Sampai pun seandainya tidak didapati ilmu bahasa Arab, tidak didapati ilmu balaghah dan ilmu sharaf kecuali hanya ada pada ahlul bid'ah, toh juga tidak boleh belajar dari ahlul bid'ah itu. Fasayaj'alullahu lahu khairan minhu. Niscaya Allah akan menjadikan kebaikan pada orang yang hati-hati demikian ini, tidak mau belajar secara mutlak dari ahlul bid'ah, sampai pun ilmu yang sedang dia butuhkan pun tidak dia ambil daripadanya, Allah akan menjadikan kebaikan baginya. Li'anna kaunana na'ti liha'ula'i, karena keadaan kita mendatangi mereka itu, mereka ahlul bid'ah, untuk belajar dari mereka, wanatarod dadu ilaihim, dan berbolak-balik mendatangi mereka, la syakka, tidak diragukan, annahu yujibu hururahum. Yang demikian ini tidak diragukan akan berakibat mereka tertipu atau sombong, waqtirarun nas bihim, dan orang banyak pun tertipu dengan penampilan mereka ahlul bid'ah. Naam. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga memberi komentar tentang masalah ini di halaman 95. Kita lihat. Al-muallifu waffaqahullah, pengarang kitab ini yaitu Syekh Bakr Abu Zaid waffaqahullah, semoga Allah memberi taufik kepada beliau, hadzara hadza tahdzir al-marir min ahli al-bid'ah. Beliau mentahdir, memperingatkan, tahdir peringatan yang marir, yang pahit, min ahlil bid'ah, dari bahaya ahlul bid'ah. Wahum jadiruna bidzalika, dan ahlul bid'ah itu memang jadirun, mereka itu jadirun, pantas untuk mendapatkan tahdir tersebut. Wala siyama idza kanal mubtadi'u salitul lisan. Lebih-lebih lagi kalau ahli bid'ahnya itu adalah orang yang salitul lisan. Lisannya itu apa? Tajam. Fasihul bayan. Kemampuan menjelaskan itu demikian fasih. Fa inna syarrahu yakunu asyaddu wa a'dham. Maka ahlul bid'ah yang demikian ini kejahatannya lebih keras dan lebih besar. Wala siyama idza kana bid'atun mukaffiratun aw mufassiqatun. Lebih-lebih lagi kalau bid'ahnya itu dalam bentuk bid'ah mukaffirah yang membikin apa, yang bid'ah yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Mufassiqah, yang membikin orang itu fasik. Mukaffirah, seperti bid'ahnya Rafidah. Orang yang terjatuh dalam bid'ah Rafidah kafir. Atau bid'ah Wahdatul Wujud dari Tarekat Sufiyah, orang yang terjatuh dalam bid'ah ini kafir. Meyakini bahwa wali itu menyatu dengan Allah ruhnya, ada kafir. Ya. Au mufassiqa beda dalam bentuk yang menyebabkan pelakunya fasik. Fa inna khatarahu a'dhamu. Maka bahayanya bid'ah yang demikian lebih besar. Wala siyama idza kana yatadhaharu amaman nasi bi annahu min ahli sunnah. Lebih-lebih lagi apabila ahlul bid'ah itu, lebih berbahaya lagi kalau dia yatadhahar menampakkan diri amaman nas di hadapan manusia seakan-akan dia ahli sunnah. Ini lebih berbahaya lagi. Fitnahnya lebih besar. Li'annahu li'anna ba'dhu ahli al-bid'ahi indahum nifaq. Karena sebagian ahli al-bid'ah itu punya kemunafikan. Ya. Ahlu takfir. Luar biasa menampilkan diri mereka seakan-akan salafiyun. Ya. Dan sebagainya. Ini lebih berbahaya. Ya. Ahlu takfir seperti sururiyun dan haddadiyun, ini ahlu takfir. Ini menampilkan diri sebagai salafi al-asil, bahkan salafi asli, kata mereka. Menamakan diri mereka begitu. Ya. Mereka punya nifaq. Ini yang lebih berbahaya. Tajidhu indaman yakhafu minhu yatamaskanu. Kau dapati ahlul bid'ah dari golongan ini, kau dapati mereka itu di hadapan orang yang dia takuti daripadanya, dia yatamaskan, minta tempat. Istilah bahasa Arab, orang itu tamaskana, kalau dalam keadaan lemah, minta tempat. Setelah itu tamakkana, menguatkan posisi. Setelah itu tafar'ana, menjadi Fir'aun kalau sudah kuat. Tamaskana, tamakkana, tafar'ana. Tamaskana kalau sedang lemah. Ya, yang ngikuti arus, bagaimana orang dilihat begitu dia ikut. Sampai tamakkana, sampai dia dapat posisi kuat, baru tafar'ana, jadi Fir'aun kalau sudah kuat. Dia tamaskana ketika dia lemah, ahlul bid'ah ini. Wa yaqulu ana min ahli sunnah, Dia mengatakan, oh aku ini ahli sunnah. Wa ana la akrahu fulanan wala fulanan minas sahabati wa ana ma'akum. Dan aku tidak membenci si fulan dan si fulan dari kalangan sahabat Nabi. Wa ana ma'akum. Dan aku ini bersama kalian. Mencintai sahabat Nabi. Ya. Wahuwa kadhibun. Padahal dia dusta dengan itu. Dia menyembunyikan dan menyiapkan racun untuk dimasukkan di kalangan ahli sunnah. Ngaku dulu sebagai ahli sunnah. Ya. Mengaku mencintai para sahabat Nabi dan para salafus saleh. Kemudian mulai menebarkan racun. Mengaku mencintai para ulama ahli sunnah. Setelah itu menebarkan racun. Mempermainkan umat dengan atas nama ulama ahli sunnah. Ini yang lebih berbahaya. Ya. Naam. Wa huwa kadhibun. Dia dusta. Famithlu ha'ula'i yajibul hadar minhum. Maka semisal mereka ini harus was. Pada. Nah, ya, kemudian Syekh memberikan juga penjelasan. Wa qawluhu wa kana minas salafil man la yusalli ala mubtadi'in. Adapun pernyataan Syekh Bakr Abu Zaid bahwa salaf itu tidak menyolati jenazahnya ahli bid'ah, kata beliau, ala kulli hal idza kanatil bid'atu mukaffirah, kalau bid'ahnya itu memang bid'ah yang menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Istilahnya bid'ah mukaffirah. Fala syakka anna salata alaihi la tajuz. Kalau bid'ahnya itu bid'ah demikian, tidak ada keraguan untuk dilarang salat terhadap jenazah ahlul bid'ah yang demikian. Umpamanya qadari, menolak beriman pada takdir Allah, ini bid'ah mukaffirah. Rafidhi, ini bid'ah mukaffirah. Jahmi, bid'ah mukaffirah. Tidak ada keraguan untuk tidak menyolati jenazah orang kayak gini. Liqaulillahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil munafiqin. Karena Allah ta'ala dan rasulnya berfirman. Karena Allah ta'ala berfirman kepada rasulnya tentang orang-orang munafik. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan engkau menyolati seorang pun dari orang-orang munafik itu yang mati dalam kemunafikan abadan selama-lamanya. Ahlul bid'ah yang mukaffirah, yang dia menjadi kafir dengan bid'ahnya itu, tentu termasuk golongan munafikin yang dalam kategori kafir yang dilarang sholat padanya, atasnya. Hadza la yusalla alaih. Bid'ah yang demikian tidak disolati jenazahnya. Amma idza kanat ghaira mukaffirah. Adapun kalau bid'ahnya itu bukan mukaffirah, bukan yang menyebabkan dia keluar dengan bid'ahnya dari Islam, masih dia itu muslim. Fahadha yundaru. Maka yang demikian itu dilihat dulu. Fima yatarattaba ala tarki sholati alaihi minal mafsadati wa adamiha. Dilihat, dipertimbangkan tentang mayatarattaba, apa yang diakibatkan atas tindakan meninggalkan sholat jenazah atas dia itu, apakah mempunyai mafsadah, fitnah atau tidak. Fa idza kana ahlus sunnati aqwiyatun wa kana ahlul bid'ati fi unfuani bid'atihim, maka kalau dalam kondisi ahlus sunnah kuat dan ahlul bid'ah fi unfuani bid'atihim, dalam kondisi tertekan dengan bid'ah mereka, fala syakka an turika sholatu alaihim aula, anna tarka sholati alaihim aula. Tidak diragukan lagi kalau dalam kondisi demikian, meninggalkan sholat jenazah atas ahli bid'ah yang demikian ini lebih utama. Lianna ahla sunnati aqwiyaun, karena ahlu sunnah dalam kondisi aqwiyah, kuat. Wahaulai fi unfuani da'watihim, dan adapun mereka ahlul bid'ah dalam kondisi tertekan dengan dakwah mereka. Rubbama idza tarakna sholata alaihim yahsulu bidzalika rad'an 'aziman lahum. Barangkali dengan tindakan tidak mau menyolatkan jenazah ahlul bid'ah, meskipun ahlul bid'ah yang masih muslim, itu yahsulu bidzalika, akan terjadi dengan tindakan seperti itu rad'an 'aziman lahum, tamparan keras terhadap mereka. Wa ma dzukira 'an Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, dan apa yang disebutkan di sini, cerita yang dibawakan oleh Syekh Bakr Abu Zaid tentang Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, mufti biladis Saudiyah fi zamane, yang beliau ini adalah mufti kerajaan Saudi di zaman beliau. Kata Syekh bin Uthaymin, cerita ini yang dibawakan oleh Syekh Bakr Abu Zaid ini tentang Syekh Muhammad bin Ibrahim ini, ya dulu ala quwwatihi rahimahullah wa saramatih, menunjukkan memang atas kekuatan beliau, wa saramatih, dan kokohnya beliau dalam memimpin ahli sunnah di Hijaz dan di Najd. Haitsu insarafa 'anish shalati 'ala mubtadi', di mana beliau berpaling tidak mau menyolati ahli bid'ah. Ya. Kemudian Syekh bin Utsaimin menjelaskan lebih lanjut, aidan as-shalatu khalfahu. Demikian pula perkara salat di belakang ahlul bid'ah, imamnya ahlul bid'ah, di mana Syekh Bakr Abu Zaid menukil adanya sebagian salaf yang menolak untuk sholat di belakang ahlul bid'ah. Ini mimbabi aula ayyuhadzaral insanu minha. Tentu lebih utama manusia diperingatkan untuk jangan melakukan demikian, jangan melakukan sholat di belakang ahlul bid'ah. Fa in kanat bid'atuhu mukaffira, adapun kalau bid'ahnya itu bid'ah yang menyebabkan dia kafir, bid'ah rafidhah, bid'ah qadariyah, ya, fa inna sholata khalfahu ma'al ilmi bi bid'atihil mukaffirah la tasih, maka sholat di belakang imam ahlul bid'ah dalam keadaan dia ngerti bahwa imam ini bid'ahnya menyebabkan dia kafir, la tasih, maka sholat itu berarti tidak sah. Wa in kana duna dzalika, dan kalau bid'ahnya itu lebih kurang daripada bid'ah mukaffirah ini, lebih rendah, ya, fasahih anna salata khalfahu sahiha, maka yang benar kata Syekh, sholat di belakang imam ahlul bid'ah yang masih muslim, ya, itu sah. Lakin la yambaghi ayyu salla khalfahu, akan tetapi tidak semestinya untuk orang itu sholat di belakang imam ahlul bid'ah. Amma ma dzukira an Sahal bin Abdullah at-Tasturi, ha, adapun apa yang disebutkan di sini tentang riwayat Sahal bin Abdullah at-Tasturi, alladzi la yubihu aklal maita lil mubtadi', yang menyatakan tidak boleh makan bangkai ahlul bid'ah bagi ahlul bid'ah, fa inittu wa inittura ila dzalik, walaupun terpaksa untuk melakukannya, fa in kana hadzal mubtadi' kafir, fa innahu la yubahu lahu 'indallahi aklul maita wala aklu mudza wala aklu mudzakkatuhu liqaulillahi ta'ala. Maka kalau dia itu adalah ahlul bid'ah yang kafir, dia tidak boleh makan maitah bangkai, dan tidak boleh makan sembelihannya. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Tidak ada atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dosa. Fima ta'imu, tentang apa yang mereka makan. Ha? Dalam keadaan darurat, makan perkara yang haram. Tetapi selama dia bertakwa dan beriman dan beramal soleh, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wa liqaulihi ta'ala, juga firman Allah ta'ala, ha, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan thayyibat, perkara-perkara yang baik dari rizki. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah bahwa semuanya itu, rizki itu untuk orang-orang yang beriman dan dalam kehidupan dunia, dan khusus bagi orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Fadalla hadza ala thayyibati minar rizqi waz-zina allati akhrajallahu li'ibadihi laysat khalisatan lighairil mu'minina yaumal qiyamah. Maka ini menunjukkan bahwa perkara yang baik dari rizki dan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya tidaklah khusus untuk selain kaum mukminin. Laisat khalisatan lighairil mu'minina yaumal qiyamah. Tidaklah khusus, tidaklah diberikan untuk selain kaum mukminin pada hari kiamat. Bal yuhasabuna 'alaiha, bahkan orang-orang selain mukminin akan menghadapi perhitungan atasnya. Fa idza kanat bid'atuhu mukaffirah, maka apabila bid'ahnya itu bid'ah yang menyebabkan dia kafir, fa nahnu naqul, maka kita katakan, la yahillu lahu ayyakulal maitah, tidak halal baginya untuk makan bangkai endal ittirar dalam kondisi terpaksa, walad zakah endal ikhtiar dan tidak boleh makan sembelihan kaum muslimin dalam keadaan ikhtiar, keadaan normal. Lakin naqul, akan tetapi kita katakan, tub min bid'atik al-mukaffirah, bertobatlah kamu dari bid'ahmu yang menyebabkan engkau kafir dengannya. Wa kul kama ya'kulul mu'minun, dan silakan kamu makan dari apa yang dimakan oleh kaum mukminin. Jadi boleh makan bangkai itu rukhsah sesungguhnya dari Allah, keringanan dari Allah untuk kaum mukminin. Keringanan dari Allah untuk kaum mukminin ketika dalam kondisi terpaksa, darurat, ini tidak diberikan kepada bagi ahlul bid'ah. Tidak diberikan kepada ahlul bid'ah. Tidak sah untuk ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak mendapatkan keringanan ini. Keringanan ini hanya bagi kaum mukminin. Kalau ahlul bid'ah mukaffirah, tidak dapat keringanan ini. Naam. Taib ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.